الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. صلي على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai sikap para ulama. Apakah itu dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang datang setelahnya, mereka berpegang di atas satu jalan, yaitu mendidik muslimin untuk mengingatkan mereka dari hal-hal yang akan bisa merusak agama mereka. Apakah merusak di sisi akidah yang menyimpang dari ajaran Islam secara asal, ataukah mengingatkan tentang kerusakan-kerusakan yang terjadi dari hal yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita nukilkan hadis dari Usamah bin Zaid ketika beliau ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan teguran beliau ini memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada Usamah bin Zaid, berbekas sampai puluhan tahun lamanya. Di mana beliau tidak ikut terlibat dalam fitnah yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Disebutkan oleh Syekh Qutb, Allahu Akbar, ma'adhamu tarbiyah an-nabawiyah wa ma'akhar tarbiyah al-hizbiyah. Aku katakan Allahu Akbar, begitu besar pengaruh dari didikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat hinanya tarbiyah dari hizbiyah, alati min yawmin an haramat asl rad ala al-mukhalif, yang mana tarbiyahnya mereka untuk tidak membantah orang-orang yang mereka menyelisihi syariat atas nama al-ukhuwah, menjaga ukhuwah Islamiyah, atas nama menjaga persatuan muslimin, atas nama kita memiliki musuh yang lebih besar yang kita harus lebih fokus untuk mengingkari kerusakan yang tengah-tengah umat Islam. Beraneka ragam cara mereka menggunakan kalimat-kalimat, ada yang kalimat-kalimat yang tersamar yang seakan-akan itu merupakan sebuah konsep dari konsep untuk menyatukan umat Islam, tapi sebenarnya itu cuma sekadar ya seruan-seruan yang tidak berdasarkan dalil. Ya, mulai dari kita saling bekerja sama, apa yang kita sepakati, ya jangan berbicara tentang masalah khilaf karena ini akan mengeraskan hati. Ada lagi yang mengatakan Allah lah yang tahu mana yang benar. Adapun kita sebagai manusia hanya sekedar menjalani saja. Ya, atau yang beraneka ragam hal-hal yang mereka sebarkan di tengah-tengah umat Islam. Tetapi bersamaan dengan itu, wa abna'uha la yatawarra'una 'an dima'il muslimin. Dari hasil didikan hizbiyah ini, keturunan-keturunan mereka justru mereka tidak yatawarra'una 'an dima'il muslimin. Mereka tidak menjaga darah muslimin. Ittakhadhu hadran bismil jihad, dan mereka menjadikan itu sebagai nama jihad. La takattaqumu fitnatun illa wa muquduha aw muquduha. Hampir-hampir tidak pernah terjadi fitnah kecuali mereka sebagai ya kayu bakarnya atau mereka sebagai penyulut api tersebut. هذه نتيجة مداهنة بعض بعضهم بعضا لوهم الاشتغال بالكفار. Ini merupakan natijah dari sikap menjilatnya mereka satu dengan yang lainnya untuk tadi tidak saling membicarakan, untuk tidak saling mengkritik atas nama, untuk lebih sibuk dengan syubhat orang-orang kafir. Oleh dalika qala Ibnu Taimiyah, oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-mu'min lil-mu'min kaliyadin taghsilu ihdahuma al-ukhra. Seorang mu'min dengan mu'min yang lainnya, dia bagikan kedua tangan. Ya, yang satu mencuci yang kanan, yang satu mencuci yang kiri. Wa qad la yanqala al-ukhra binaw'in min al-khushunah. Tersebut kotor, ya kotornya tangan tersebut, kecuali dengan sesuatu yang sifatnya khusyuna, ya sesuatu yang perlu dengan kuat agar apa? Agar tangan tersebut bersih. Lakin dzalika yujad min an-nadhafah wa nu'umah ma nahmudu ma'a dzalik al-tashin. Akan tetapi ya dari sikap keras tersebut digosok kuat tangan tadi, ya itu akan membuat tangan itu lebih bersih, membuat tangan itu akan suci. Dan itu sesuatu yang tentunya dipuji. Ya walaupun terkadang harus bersikap keras. Sebagaimana dalil yang telah kita sampaikan dari Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Idzan fa hadha lin alladhi tastamalu katsirun min al-jama'atil islamiyah ma afradin aw jama'atin min al-hamqa wal mutahawirin alladhina katsiran man ma yatasabbabuna fi istida'il a'da على المسلمين وليس من الولاء في شيء لأنه يزيد إغراقا في ضلالهم لعدم شعورهم بعظم الجناية ثم إن لشدة المسلوكة مع المسلمين أحيانا باعث غيرة عليهم من من يرى ملتخين بشيء من القذرات وصيف تمتين الصف وسد خروقه حتى لا يؤتى من قبله فليعلم. Kata beliau, kalau begitu, ya sikap lunak yang digunakan oleh banyak ya kelompok-kelompok Islam terhadap individu-individu atau terhadap jamaah-jamaah ya dari kalangan orang-orang yang bodoh dan dari orang-orang yang kurang perhitungan. Ya alladzina kafiran man yatasabbabu, yang itu menjadi sebab sebenarnya ya persiapan orang-orang kafir untuk menghancurkan muslimin. Dan ini bukanlah sifat loyalitas sama sekali kepada muslimin ketika kita mendiamkan kerusakan mereka, mendiamkan kesalahan mereka, ya mendiamkan daripada ya penyimpangan yang mereka lakukan. Tapi ini akan membuat lemah muslimin. Li'annahu yazidub igraqan fi dhalalihim, dikarenakan akan semakin menambah menenggelamkan mereka dalam kesesatan mereka. Ya dalam keadaan mereka tidak tahu dari besarnya pengaruh kelemahan muslimin ketika mereka berbuat hal-hal demikian. Kemudian summa inna shiddatal masluka mal muslimin. Ya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Terkadang shiddah perbuatan keras kita bersama muslimin terkadang itu semuanya adalah untuk membersihkan dari kotoran-kotoran dan menutup celah-celah apa yang di situ terjadi di tengah muslimin karena kebid'ahan, kemaksiatan, penyimpangan dari agama. Ini akan terbuka pintu-pintu kelemahan di situ, akan mengelumuri muslimin dengan kotoran-kotoran kebid'ahan dan lain sebagainya. Dan ini akan sebab membuat semakin jauhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita menjadikan itu semuanya menutup celah-celah tadi, ya, wasaifi tamtin as-saf wasad khurutihi hatta la yu'ta min qablihi. Sehingga itu semuanya ya dengan hal-hal yang kita menutupi apa yang ya kotoran-kotoran yang akan bisa buat lemah muslimin, sehingga tertutup itu semuanya dan itu akan memberikan kekuatan kepada muslimin untuk menangkis dari kebejatan dan kekeliruan ya, atau kebejatan dari orang-orang kafir yang ingin menghancurkan umat Islam. Karena tidak ada satu dari jalan bid'ah pun, kecuali di jalan tersebut dijadikan sebagai jalan, sebagai penyambung lidah dari orang-orang kafir. Kita contohkan, para hadirin dan hadirat, ucapan untuk menjaga persatuan muslimin, biarkan muslimin dengan pemikirannya, biarkan muslimin dengan akidahnya. Setiap mereka memiliki dalil masing-masing. Mereka setiap mereka memiliki hujah masing-masing. Ya, mereka memiliki pemahaman sendiri-sendiri dalam memahami dalil. Dan ketika ini dibuka, sebagaimana yang telah kita singgung pada pertemuan yang lalu, akan dijadikan jalan oleh orang-orang liberal untuk ya memahami Al-Quran dan Sunnah secara bebas. Tidak ada ikatan apapun. Setiap orang berhak untuk mendatangkan pemahamannya masing-masing. Semisal Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya sesungguhnya orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara dan juga As-Sabiun, ya yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, mereka mendapatkan seperti yang didapatkan oleh muslimin. Apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah? Ya, ini dijadikan oleh orang-orang liberal ya untuk melegalkan agama kekufuran. Ya, Allah memuji orang-orang Yahudi. Allah memuji orang-orang As-Sabi'iyun. Allah memuji orang-orang Nasara. Ya, nah kalau seandainya ada orang berkata, ayat ini bukan begini maksudnya, tapi ayat ini begini maksudnya. Iya, itu menurut kamu. Tapi setiap orang punya interpretasi sendiri dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana orang yang mereka menolak sifat istiwa, padahal jelas ayatnya tentang istiwa, karena itu interpretasinya mereka, dan itu tidak bisa disalahkan. Nah, ketika mereka itu diberikan kebebasan untuk memahami Al-Quran sesuai dengan interpretasinya mereka, begitu juga jalannya kami. Untuk melegalkan Nasrani, melegalkan Yahudi, Allah memuji mereka. Ya, Allah sebutkan nama Yahudi, Nasrani, As-Sabaiyun. Ya, ini akan menjadi jalan pembenaran. Ya, dari hal-hal yang tentunya ini akan melemahkan muslimin. Nah, kalau seandainya muslimin sudah memiliki pemikiran, semua agama sama, semua agama tidak ada batasan yang tidak punya, di situ kelemahan didapatkan oleh muslimin. Sehingga kekuatan yang hakikatnya merupakan kekuatan Allah, ya itu tidak bisa kita dapatkan. Sementara kemenangan muslimin itu ada di sisi Allah Rabbul Alamin. Walihada qala al-allama Ibnu Abdul Aziz Ibnu Bas rahimahullah tahta inwan, ya di bawah kitab beliau Al-Adil Al-Kashifah Al-Akhtak Badul Qutab. Syekh Bibas memiliki sebuah kitab dalil-dalil yang mengungkapkan kekeliruan sebagian para penulis kitab. Wala syak anna syariatul islamiyah al-kamilah jad bitahdir minal ghulu fid din wa umirat bidakwati ila sabilil haq wal bil hikmati wal ma'idati hasana wajadilhum billati hiya ahsan lakinnaha latumal jadibul ghalata wa syiddah fi mahalliha haitsu la yanfa'ul lin wal jidal billati hiya ahsan. Tidak ada keraguan bahwasanya syariat islamiyah adalah syariat yang sempurna, yang datang untuk mengingatkan tentang orang-orang yang mereka berlebih-lebihan dalam beragama. Dan mereka diperintahkan untuk berdakwah di jalan yang hak, dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik. Dan berjidal dengan mereka dengan jidal yang baik. Akan tetapi, itu semuanya tidaklah menutup dari sisi ya butuhnya sikap keras pada tempatnya. Ketika tidak bermanfaat kelemah lembutan, ketika tidak bermanfaat daripada menjidali mereka dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan prinsip ini dalam Al-Qur'an. Ya ayuhan nabi, jahidil kuffar wal munafiqin waghlub alaihim. Hai nabi, jadilah orang-orang kafir dan juga orang-orang munafiqin dan bersikap keraslah engkau kepada mereka. Iya, ini kan ayat kepada orang kafir, bukan kepada orang yang beriman. Dan begitu. Inayat kepada orang munafikin. Masa ente mau samakan antara orang kafir munafikin dengan orang Islam? Ayatnya jelas. Kepada orang kafir. Maka kita menjawab para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wajadilhum billati ya ahsan. Itu berlaku kepada siapa? Itu berlaku kepada orang kafir. Juga firman Allah. Idhaba ila fir'auna fa'innahu tagha. Faqula lahu qawlan laynan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Ya. Itu kepada siapa? Kepada Fir'aun. Iya, jadi dakwah kepada orang kafir, dakwah kepada munafikin, hukum asalnya adalah layyin. Hukum asalnya adalah lembut. Iya. Sebagaimana juga dakwah hukum asal kepada muslimin demikian. Tetapi ketika di sana dibutuhkan keras, berlaku bagi orang kafir dan berlaku juga bagi mukminin. Sebagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal. Sebagaimana sikap Nabi Musa kepada Nabi Harun dan seterusnya. Dan sikap keras ini tidaklah menunjukkan loyalitas kepada orang kafir sama sekali. Tetapi terkadang itu sebagai bentuk sayang kita kepada muslimin. Ketika seorang ayah terkadang dia mengurung anaknya, terkadang dia memukul anaknya, apakah itu dikarenakan benci ataukah dikarenakan sayang? Sikap keras terkadang itu menunjukkan sayangnya kita. Ketika kelemah lembutan itu tidak cukup mengingatkan mereka. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar waliyajiduna fikum ghiltah ghiltah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hai orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir yang mencela kalian. Dan hendaknya mereka menerima keras sekali sesungguhnya orang-orang. Cekan dalam ayatnya. La tujadilu ahlal kitab illa billati ya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Dan janganlah engkau menjidali orang-orang ahli kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Amma idza lam yanfa wastamara sahibu dhulm awil kuf awil fisk fi amalihi wa lam yubali bil wa'id wan nasih fa inal wajib al akhad ala yadayhi wa muamalatuhu bi syiddati qamatil hudud atau ta'zir atau tahdid atau taubih hayat dan zajar an batilihi al-kufr wal fisq. Ya, di dalam amalannya dengan kelemah lembutan dan mereka tidak peduli dengan nasihat dan masukan, maka wajib di sini diambil tangan mereka dan disikapi mereka dengan keras. Wa ijra'a ma yastahiqu, apa yang pantas untuk mereka dari iqamatul had atau ditazir, diberikan hukuman atau diancam atau dileceh, dihinakan mereka sampai mereka berhenti di atas batasannya dan mereka meninggalkan itu dengan dan mereka meninggalkan kebatilan seluruhnya. Bisa difahami ya? Mana ladzi yadhhar fi mujamalatil ajza ahzab amiya lil ahli bid'ah wa sukun an akhtaihim anhum lama hasaru tariqa auda azl mun fi sudiq al intikhabat tadammaru min al naqad li annahu rubbama atlaf lahum al aswat wa hakadha sayya tatabi'u al aqwa. Kita tunggu sebentar ya. Ada putus ini. komunikasi dengan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Ustaz. Iya tadi terputus. Sampai mana tadi? Sampai pembacaan ini Ustaz. Baik. Lanjut. Dan dampak dari sikap mujamalah dari hizb-hizb Islamiyah, partai-partai atau kelompok-kelompok Islam kepada ulul bidah, dan sikap diam daripada kesalahan mereka, ya, dan dari kekeliruan ahlul bidah tersebut, disebabkan mereka beranggapan bahwasanya kiwawan muslimin hanya dapat dikembalikan melalui kotak-kotak suara pemilu. Oleh karena itu mereka tidak mau mengkritik. Karena kalau seandainya dikritik, menurut mereka akan berpecah belah. Umat akan berkotak-kotak. Sebenarnya tujuannya umat itu supaya tidak terpecah belah, agar mereka tetap pada satu partai. Memilih golongan mereka, memilih kelompok mereka. Itu tujuan sebenarnya. Rubah ma'atlah kaum aswad. Tujuannya supaya tidak rusak suara mereka. Wahakadha sayyah tatabi'uha akhwat. Demikian pula kejelekan, dia akan mengikuti kejelekan-kejelekan yang lain. Diamnya mereka dari alul bidah, diamnya mereka dari alul ahwa, tujuannya supaya nanti muslimin bisa bersatu. Bersatu untuk apa? Untuk sama-sama masuk ke dalam ya kotornya demokrasi. Ya, kemudian kita harapkan pertolongan Allah di situ datang. Ya, justru pertolongan Allah itu akan jauh dari kita. Ketika seseorang berjalan di atas jalan tersebut. وَهَذَا مِنْ أَجَلْ رَذَا مِنْ أَجَلْ أَنَّ اللَّهُ فَرَضَ عَلَيْنَا قَدْرًا وَجُودُ الْمُخَالِفِ الَّذِي يُصِبُ عَلَى الْإِسْلَامِ سَلَقْنَا طَرِيقَةُ التَّصْفِيَةِ لِأَنَّ اللَّهُ فَرَضَ عَلَيْنَا شَرْعًا رَضْ عَلَيْهِ كَمَا بَيَّنْتُ فِي هَذِي الْأَصَلِ وَمِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ كَتَبَ رِفْعَةَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ وَالتَّعْلِيمِ كَمَا بَيَّنْتُ فِي الْأَصْلَيْنِ اللَّذَيْنِ قَبْلَ هَذَا سَلَقْنَا طَرِيقَ التَّرْبِيَةِ وَشَرْهُ يَأْتِي فِي هَذَا مِنْ أَجَلِ فِي الْوَرَقَةِ الْآتِيَةِ. Dan ini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kepada kita adanya orang-orang yang menyelisihi daripada jalan yang lurus, yang mereka dinisbatkan diri mereka kepada Islam, sehingga butuh bagi kita berjalan di atas jalan tasfiyah. Tasfiyah artinya yaitu pensucian. Lianna Allah farada alaina syar'an. Karena Allah Subhanahu wa taala secara syara' telah mewajibkan kepada orang-orang yang mereka memiliki kemampuan untuk membantah orang-orang yang menyimpang, sebagaimana yang telah saya sampaikan dalam bab ini, kata beliau. Wa min ajli anna Allah kataba rifa. Jadi dikarenakan itu pula Allah mengangkat kedudukan ahlul ilm dan orang-orang yang mereka mengajarkan umat. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, berapa banyak kebaikan ulama kepada umat, dan begitu jelek ya akibat dampak yang didapatkan oleh para ulama tersebut. Demikian yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Ulama merupakan tokoh dan memiliki jasa yang sangat besar kepada umat Islam. Akan tetapi bersama dengan itu, mereka adalah orang yang paling banyak ujian dan cobaannya dari manusia itu sendiri. Nah, kalau seandainya ulama mereka hanya mengingatkan perkara yang baik-baik dan tidak menibur kesalahan manusia, dalam arti kata, ayolah kita berbuat baik, berbuat kepada tetangga, jangan saling mencela, semuanya baik-baik ya, jangan buat, tidak ada koreksi dari perbuatan manusia, mungkin enggak mereka dibenci oleh manusia. Ya, segala keinginan yang diinginkan oleh manusia didukung semuanya. Dicari dalil untuk melegalkan perbuatan mereka. Apakah orang seperti ini akan dihina dengan dicela? Mereka tidak akan dicela. Tetapi kenapa mereka dicela? Dikarenakan banyaknya hawa nafsu. Dikarenakan banyaknya keinginan-keinginan manusia yang jelek. Apakah itu dalam masalah syahwat ataukah itu dalam masalah syubhat? Kemudian para ulama mengingkari syubhat dan syahwat yang ada pada diri mereka. Inilah menjadi sebab mereka, para ulama, adalah orang yang paling banyak ujian dan cobaannya dari lisan-lisan manusia. Allah rasihin para nabi dan rasul. Asyadun nas balan alambiyatum al-amsal fal-amsal. Orang yang paling keras ujiannya adalah para nabi dan kemudian semisal dengan semisalnya. Baca bagaimana perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah yang beliau ajak kecuali kepada kebaikan. Beliau tidak mengurusi harta manusia. Beliau tidak merugikan harta manusia. Beliau hanya mengajak mereka untuk merdeka, beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Itu yang diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu yang beliau ajak masyarakat pada waktu itu. Tapi apa balasan yang didapatkan oleh kepada Rasul? Dianggap sebagai orang gila, dianggap pemecah belah umat dan seterusnya. Demikian juga Abu Bakar, demikian juga Umar, demikian juga Utsman, demikian juga Ali. Mereka itu dibunuh syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salatna thariqah tarbiyah dan kita juga berjalan di atas thariqah tarbiyah yang syarahnya akan saya sampaikan pada bab selanjutnya, kata beliau rahimahullah, dan itu menjadi bab terakhir kita di dalam kitab kita ini. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Poin yang ketiga adalah tasfiyah dan tarbiyah. Baik, sebelum saya membaca kaidah ini sebenarnya telah kita baca dari pasal pertama, pasal kedua, pasal ketiga, pasal keempat dan pasal kelima. Tidak lain di situ adalah bentuk tarbiyah. Dan juga ada lain di situ adalah bentuk tasfiyah. Karena tasfiyah tanpa tarbiyah itu tidak akan bermanfaat sebagaimana tarbiyah tanpa tasfiyah itu tidak bermanfaat. Kita lihat bagaimana sikap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita singgung bahwasanya hati manusia ini bagaikan gelas. Pertama, hati itu harus bersih. Ya, nah ketika hati bersih, dimasukkan sesuatu yang bersih, maka dia akan bermanfaat. Tetapi ketika hati itu bersih, kemudian dimasukkan khamr di dalamnya, atau dimasukkan najis di dalamnya, maka tidak akan bermanfaat gelas yang bersih, yang mahal, yang mengkilat tadi. Begitu juga sebaliknya, ketika hatinya kotor, ketika hatinya ternajisi, atau gelas tadi ternajisi, kemudian diisi air zam-zam, diisi air yang sangat lezat, maka juga tidak akan bermanfaat air tersebut. Air itu merupakan tarbiyah, ya, adapun gelas itu adalah merupakan tasfiyah yang harus dipersiapkan. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendidik para sahabatnya di atas sunnah, mendidik sahabatnya di atas tauhid, mendidik sahabatnya di atas Islam yang suci, yang bersih. Ini bentuk daripada tarbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bentuk tasfiyahnya beliau, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala memegang beberapa lembaran Taurat, kemudian ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya ya Umar, Umar Musa hidup di zamanku, maka wajib bagi dia untuk beriman kepadaku. Perhatikan apa yang dipegang oleh Umar, Taurat, yang itu merupakan kitab suci, yang itu merupakan kitab yang diturunkan kepada Bani Israel, yang itu merupakan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, datang dari Allahu Rabbul Alamin. Tetapi kitab Taurat tersebut adalah kitab yang sudah dihapus hukumnya setelah datang Al-Quran. Ketika dia sudah dihapus, maka dia tidak berlaku. Baik. Nah, bagaimana lagi kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang hari ini mengambil pemikiran-pemikiran kafir yang hukum asalnya memang sudah kafir, yang hukum asalnya memang rusak, pemikiran liberal, pemikiran ilmaniyin, ya begitu juga pemikiran-pemikiran bid'ah yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kira-kira akan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Terserah orang mau mengatakan ini merupakan kaku, terserah orang mengatakan ini keras, silakan orang mengatakan ini jumud dan semisalnya. Dunia ini hanya sejenak, dunia ini hanya sesaat. Celaan, cacian dan makian itu juga akan berlalu sebagaimana berlalunya kehidupan ini. Iya, meninggalnya kita selesai semua cacian dan makian tersebut. Tetapi tidak akan tersisa adalah apa yang setelah kehidupan kita, setelah kematian, itu akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Kalau hari ini kita bersabar dengan ujian-ujian tersebut, dengan celaan, cacian, makian dan semisalnya, untuk menegakkan apa yang kita ketahui dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka apa yang dia dapatkan di dunia ini cuma sesaat ujian, itu adalah sesuatu yang terlupakan semuanya. Akan tetapi ketika kita lebih mengikuti kebanyakan manusia, berdakwah bagaimana maunya manusia, bersatu dengan persatuan yang tidak akan membuat manusia benci dengan kita, kita akan mendapatkan kenikmatan. Kita akan diterima oleh banyak orang. Kita akan dipuji oleh, disanjung oleh banyak orang. Dianggap sebagai da'i yang lisannya bagus. Dianggap sebagai da'i yang memiliki hati yang bersih. Dianggap da'i sebagai da'i yang pemersatu umat. Akan tetapi ketika itu sesuatu yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, apa akan kita dapatkan? Sejenak kita mendapatkan sanjungan-sanjungan tersebut, tapi di akhirat tanggung jawab kita besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjalanlah di atas jalan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas tasfiyah dan terbiah untuk mendidik umat Islam dan juga mendidik diri kita sendiri agar tidak terkotori dengan pemikiran-pemikiran yang itu bukan bagian dari agama Islam. Kata beliau rahimahullah, al-asul sadis at-tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah, saya ulangi kembali, yaitu dibersihkan. At-tarbiyah yaitu dididik. Baik. Idza tabayyana anna rif'atul ummah ya marhunatun bil ilm wal amal wa anna al ummah qad ikhtalafat fihi ma ikhtilafan katira wa annahu qad 'alaqa bil islam ma laysa minhu wa annahu la sabila ila al takhallus min al dhal al madrub alayna min qurun ila bil ruju' ila al din al sahih kama rawa ibnu umar an al nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza tabayatum bil ilm wa akhadtum adnab al baqar ورضيتم بالزرع وترفتم الجهاد صلت الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجو إلى دينكم. إذا تبين, ketika jelas kepada kita bahwasannya rifatul ummah, ya kewibawaan umat Islam, ya tingginya umat Islam itu tergadai dengan ilmu dan amal, tergantung dengan ilmu dan amalnya mereka. Wa annal ummat qad ikhtalafat fihima, dan umat telah berselisih pada keduanya, pada ilmu, pada amal. Ya, yang ini menganggap ini ilmu, yang itu menganggap ini bukan ilmu. Yang satu menganggap ini amal, yang lainnya mengatakan ini bukan amalan soleh. Ikhtilafan katira. Jadi merupakan perselisihan yang sangat banyak. Wa annu qad alaqa bil Islam ma laysa minhu. Dan terkadang mereka telah menggantungkan sesuatu kepada Islam yang itu bukan bagian dari Islam. Maka la sabila ila takhallus minadzul, maka tidaklah ada jalan untuk menghilangkan diri kita dari kehinaan. Ya, dari apa yang dihadapi hari ini di tengah umat Islam, kecuali kembali kepada agama yang sahih. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah mengatakan idza tabayatum bil ina, apabila kalian telah melakukan transaksi jual beli dengan cara ina. Ina adalah, para hadirin dan hadirat, adalah salah satu daripada jenis dari transaksi ribawi. Bagaimana bentuknya? Ada yang tahu bagaimana transaksi ina yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya? Coba dijawab. Silakan Mas Regi. Ina. Allahu a'lam. Oke, so Mas Farid coba. Mas Hana. Apa enggak tahu, Ustaz? Baik. Naam. Naam, ada siapa yang tahu? Jawab. Mas Taufik, silakan. Nah. Siapa yang tahu? Misalkan ada orang pengen menjual barang ke si A, pengen jual barang kepada si B dengan harga anggap misalkan 1 juta. Kemudian sebelum si A mendapat uang apa namanya? Hasil penjualannya, si B bilang kepada si A, saya apa namanya, saya jual kembali barang tadi pada kamu dengan harga anggap misalkan 800 ribu. Jadi intinya si A sebenarnya pengen minjam uang, terus dia menjual barangnya kepada si B, dan dia mendapatkan uang dari si B karena dia apa si B menjual kembali barang yang sudah punya si A dengan harga yang lebih rendah. Baik, masya Allah, jazakallah khairan. Baik, nah Hasan, jadi saya ulangi kembali, misalnya si A dengan si B, si A ingin pinjam uang dengan si B. Ya, kalau dia pinjam uang dengan si B 1 juta, kemudian harus dikembalikan 1.200.000, riba enggak? Itu riba. Itu namanya adalah riba al-qard, riba hutang. Ya, ini salah satu daripada jenis hutang riba. Kemudian supaya tidak dikatakan riba, maka dilakukanlah pura-pura melakukan transaksi jual beli. Jadi misalnya saya punya HP, saya orang yang ingin dipinjamin uang. Ya, misalnya saya punya HP, saya jual HP saya. HP-nya saya berapa jual? 1 juta. Baik, saya jual 1 juta. Kemudian HP tersebut saya beli lagi. Ya, dengan harga 1.200.000 rupiah. Berarti sebenarnya dia kan dia nggak beli HP, tetapi dia pinjam uang 1 juta, tetapi kembalinya berapa? 1.200.000. Tapi pura-pura beli HP harga 1 juta, dia beli HP apa? Saya jual HP 1.200.000 kepada 1.100.000, kemudian dia beli lagi, kemudian dibeli lagi 1.200.000. Jadi dia mendapatkan, saya mendapatkan keuntungan 200.000. Cuman pura-pura jual HP. Bisa difahami di sini ya, ini salah satu daripada jual beli al-ghina yang diharamkan di dalam syariat Islam. Ya, dan itu terkadang berjalan di sebagian tempat yang tentunya kita harus berhati-hati karena riba itu memiliki daripada jalan-jalan yang sangat banyak. Taqwa khatum adna bal baqar, dan dia mengambil daripada ekor-ekor sapi, dan waraditun bizara, dan dia ridha dengan perkebunan mereka. Wa taraktumul jihada, dan kemudian mereka meninggalkan jihad, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian kehinaan, dan tidak akan ditarik kehinaan tersebut kepada kalian sampai kalian semua kembali kepada agama Allah. Ini solusi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah terjadinya perselisihan umat, di tengah lemahnya umat Islam. Bukan mereka kembali dengan pemikiran-pemikiran mereka, dengan jalan-jalan mereka, tapi dikembalikan mereka kepada agama kalian. Maka apa yang dikatakan agama pada hari itu, maka agamalah pada hari ini. Itu agama di mana diturunkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ya, agama ini yang kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada-Nya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah kalian semuanya di atas agama Allah. Paham di sini? Jadi sudah sering berulang-ulang pembahasan kita tentang hakikat persatuan. Wajibal musara'a ila tahqiq ma yarfa' anhu dzal. Maka wajib kita bersegera untuk merealisasikan apa yang bisa menghilangkan dari kita kehinaan. Waruju ila safa al-wahyain, itu kembali kepada kesucian dua wahyu, al-kitab wa sunnah ala fahmi salafi salih, itu kembali kepada al-kitab dan kepada sunnah di atas pemahaman para salafun salih ahlul qurun thalathatil ula. Ini merupakan kurun yang pertama, tiga kurun yang pertama dalam Islam. Wa il qadim tadat yadut tahrif ila safa Islam hatta lawasathu. Karena yaid waqad, karena sungguh telah terkotori Islam tersebut dengan tahrifat-tahrifat. Apakah dalam pembahasan asma dan sifat Allah ataukah dalam masalah-masalah yang lainnya. Ila jamali hatta syawahathu karena tasfiyatuhu min kulli dakhilin min aujabal wajibat. Ya, dan membersihkan itu semuanya kepada sesuatu ila jamalihi, kepada keindahan daripada Islam tersebut dari hal-hal yang akan merusak agama kita. Para hadirin dan hadirat, ya sesuatu itu kita bisa lihat sendiri. Bagaimana gambaran orang-orang kafir hari ini kepada Islam? Mereka bukan melihat apa isi kandungan dari Al-Qur'an. Mereka bukan melihat dari isi kandungan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka melihat itu semuanya dari perbuatan orang-orang yang mereka mengaku sebagai muslim. Akan tetapi mereka adalah pelaku bid'ah. Seperti kelompok ISIS, seperti Khawarij. Itulah yang dijadikan sebagai sandaran, itulah yang dijadikan sampel dan barometer dari muslimin itu sendiri. Nah, kalau seandainya ini saja dampak dari pelaku bid'ah, tidak ada yang lainnya, maka itu sudah cukup untuk kita mengingatkan mereka dari hal yang mereka lakukan yang mencoreng nama indahnya Islam. Dan ini yang sangat dijaga oleh Nabi SAW. Sebagaimana hadis yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, di mana ketika Dzulqa'isyah berkata, "I'dil ya Rasulullah, bersikap adillah engkau wahai Rasulullah. Sesungguhnya aku tidak melihat keadilan pada diri engkau." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku adalah seorang nabi yang diturunkan wahyu kepadaku. Kalau seandainya aku tidak adil, maka siapa yang akan bisa bersikap adil?" Kemudian Umar berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku penggal laki-laki munafik ini ya Rasulullah?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jangan ya Umar. Nanti manusia menyangka bahwasanya Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri, akan mencoreng daripada keindahan Islam itu sendiri." Jadi sangat dijaga oleh Nabi. Ya, jadi saya tegaskan kembali, kalau seandainya kerusakan al-bidah, kerusakan al-awa dari kelompok Khawarij hanya ini saja, maka sudah cukup kita untuk mengingatkan ya kebejatan dan kebobrokan akidah dan manat mereka dan mengembalikan kepada ajaran Islam yang suci untuk menjaga agama Allah. Dan subhanallah, dan itulah sesuatu yang berhasil. Apakah memang diciptakan sendiri oleh orang kafir? Ya, kemudian mereka melabelkan itu adalah hakikat daripada ajaran Islam. Terlebih dicuplik beberapa ayat. Ya, waktu luhum haitsu wajabtumuhum. Bunuh mereka di mana saja engkau dapatkan mereka. Dipenggal ayat-ayat seperti ini. Ah, ini dia. Ini ayatnya, ini realnya di lapangan. Bisa difahami para hadirin kerusakan yang terjadi demi kerusakan. Ya, hanya Allah yang tahu berapa banyak kerusakan yang terjadi di balik itu semuanya. Terlebih di tengah-tengah umat di saudara kita muslimin yang tinggal di negeri-negeri kafir yang mereka minoritas. Bagaimana tekanan-tekanan yang mereka tidak berdosa, yang mereka tidak punya terlibat dalam kesalahan tersebut, tapi mereka mendapatkan dampak dari kerusakan orang-orang pelaku bid'ah. Ya, menghalalkan, ya melakukan semua apa perkara-perkara yang jauh daripada ilmu. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian, madam al-haqqul ladzi ba'atha Allah bihi nabiyahu madmun al-baqa' ila yaumi tubdal ardu was samawat bi zamanillahi al-qa'il inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Madam dan selamat kebenaran itu yang mana diutus dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin kekal sampai hari di mana Allah mengganti langit dan bumi ini dengan jaminan Allah dalam ayatnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami yang menurunkan agama ini dan kami pula yang menjaganya. Ya, jadi seperti yang sudah sering kita sampaikan, kita tidak perlu khawatir dengan Islam itu sendiri, Islam akan terjaga, tapi dirinya kita yang tidak ada jaminan. Wa idza dabba tahrif ila qaumin wa syahat manahijahum 'an at-tasfiyah asawa muhirah la yufarriquna ma'aha bainal halal wal haram amaru ya muslimat iyad ibnu hammar atau Ibnu Hammar Al-Mujashi'i radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aw qala dhata yawmin fi khutbatihi la inna rabbi amarani an uallimukum min jahliti ma jahaltum mimma alamani yawmi hadha qulu ma lin nahaltuhu abdan halalun wa inni khalaftu ibadi unafa kulluhum wa innahum atatum syayatin fajitalathum an dinihim wa haramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amaratuhum an yushriku bi ma lam an unzila bi sultana wa inna Allah nadara ila al-ard fabaqtuhum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab. Perhatikan para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Ya. Idza dabu tahrif ila qaumin. Dan ketika tahrif itu ya sudah apa ada di kalangan manusia. Wa syahat mana hajum an tasfiyah. Dan mereka telah terdidik manhaj mereka daripada tasfiyah. Asabatum hirah la yufarriku nama bainal halal wal haram. Saya maksudnya, saya ulangi. Wasyat manahija mani tasfiyah. Dan manhatnya mereka, jalannya mereka jauh daripada tasfiyah. Dan disitulah kemudian akan menimpa umat Islam. Mereka tidak bisa membedakan mana perkara yang halal dan mana perkara yang haram. Ketika apa? Ketika tahrif telah merata di kalangan mereka. Ketika tasfiyah sudah tidak dijadikan lagi sebagai acuan. Maka disitulah tidak akan bisa mereka bedakan mana yang itu merupakan perkara yang halal dan mana yang itu disebut dengan perkara yang haram. Dan sebagaimana diriwayatkan oleh Iyad Ibn Himar Al-Musaji'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah suatu hari. Ya, dalam khutbahnya beliau mengatakan ala inna rabbi amarani. Sesungguhnya Rabb aku memerintahkan aku untuk mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak tahu padanya dari apa yang telah Allah ajarkan kepadaku. Kullu malin, ya sesungguhnya setiap harta. Naltu abdan halalan wa inni khalaqtu ibadi. Kemudian disebutkan di dalamnya ya wali rahimani wa rahimakumullah dari hadis qudsi yang awalnya adalah ucapan Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau alaihi salam alaihi salatu wassalam wa inni khalaqtu ibadi hunafa kulluhum. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan mereka itu hunafa, mereka dalam keadaan fitrah seluruhnya. Kullu mauludin yulad 'alal fitrah. Semua di atas hunafa, semuanya di atas tauhid. Wa innahum atatum syayatin, kemudian mendatangi mereka syaitan, fajitalatum an dinihim, kemudian syaitan merusak mereka dari agama mereka. Wa hurimat alaihim ma halaltu lahum, kemudian syaitan itu mengharamkan kepada mereka apa yang kuhalalkan kepada mereka. Wa amaratum ayyushriku bi, kemudian syaitan itu memerintahkan untuk berbuat syirik kepadaku apa yang tidak pernah aku turunkan itu sebagai hujah. Wa inna Allah nadara ila ahli al-ard. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat dari penduduk muka bumi ini. Fabuqtahum arabahum ajamahum. Apakah itu orang Arabnya ataukah orang ajamnya? Illa baqaya min ahli al-kitab. Kecuali apa yang tersisa daripada ahli al-kitab. Syaitnya ayo al-ikhrahimani wa rahimakumullah. Ya, ketika syaitan mereka telah berhasil menguasai manusia, maka syaitan, ya, dia akan berada di puncak yang tertinggi, yaitu mengajak manusia berbuat syirik kepada Allah. Yang di awalnya dia menggoda manusia dari amalan yang afdal kepada amalan yang tidak afdal. Kemudian menggoda manusia dari amalan yang berpahala dengan amalan yang tidak berpahala, yaitu perkara mubah. Ketika manusia mendekati perkara mubah, digoda lagi manusia kepada perbuatan yang makruh. Ketika manusia sudah berpegang dengan perbuatan makruh, dia goda dia kepada dosa kecil. Ketika dia sudah berbuat dosa kecil, digoda kepada dosa besar. ketika sudah digoda kepada dosa besar, kemudian setelahnya digoda kepada kebidaan dan seterusnya, kemudian digoda kepada kesyirikan kepada Allah. Itulah jalan-jalan yang akan ditempuh oleh syaitan. Maka itu semuanya tidak akan bisa terbersihkan kecuali dengan tasfiyah dan tarbiyah yang harus ditegakkan kepada mereka. Dan bentuk daripada tasfiyah dan tarbiyah adalah mengingkari pelaku-pelaku bid'ah dan mengingatkan tentang apa yang datang sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian sepertinya sedikit lagi ya. Ya, Ustaz. Ya. Ini di live. Kemudian walamma kana al-jahiliyah ala hadzal wasf alladhi fil hadits ba'atha Allahu nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam مخلصين لها دينها من الشوائب ومربيا لها على الإسلام الذي ارتضاه لها ربها وعلى قاعدة تسفية وتربية وإن شئت قل التخلية والتحلية كان دعوة الإسلام ففي التوحيد لا يتربى المرء عليه سليما حتى يتخلص من رواسب الشرك ولذلك قال الله تعالى فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى lam fisam laha. Dan ketika di alam jahiliyah manusia berada dalam sifat seperti yang kita sebutkan tadi, tersisa hanya ahlul kitab, baqaya ahlul kitab, yang mereka berada di atas agama, dan seluruhnya yang lainnya mereka berada di atas kesyirikan. Kemudian di tengah terjadinya kesyirikan, disitulah Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh untuk membersihkan agama dari noda-noda kesyirikan dan mendidik mereka di atas Islam yang Allah ridhoi agama tersebut, di atas kaidah at-tasfiyah wa tarbiyah, atau boleh kau katakan at-takhliyah wa tahliyah. Takhliyah dari kalimat kosong, tahliyah artinya adalah apa? Menghiasi. Yaitu pertama kita kosongin dulu, kemudian baru setelahnya kita hias dia. Ibaratnya seperti kamar yang sudah kotor, sudah hancur lebur kamarnya, catnya sudah terkupas, lantainya sudah rusak dan sebagainya. Kemudian kita masukin perabot yang mahal-mahal. Kita masukin perabot di situ yang bagus-bagus. Kira-kira bermanfaat enggak apa yang kita masukkan dari perabot tadi? Ya kasurnya mahal, lemarinya mahal, semuanya mahal. Tapi dinding-dindingnya masih kacau, rusak, parah. Nah bagaimana supaya perabot yang kita masuk dalam rumah itu bagus? Ya sudah, rumahnya kita cat dulu. Rumahnya kita bersihkan dulu. Ya kira-kira yang rusak kita tampal dulu dan seterusnya. Setelahnya baru kita masukkan dia perabot dan seterusnya. Di situ akan kelihatan indah. Karena dakwahul Islam, maka dakwah Islam fi tauhid. Maka dalam tauhid, ketika kita mendidik manusia di atas tauhid, maka dia tidak akan selamat, tidak akan bermanfaat tauhid yang dia miliki sampai dia membersihkan dirinya daripada rawasib syirik, kotoran-kotoran kesyirikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahimakumullah. Fa may yakfur bitaghut, dan barang siapa yang seseorang mengkufuri taghut dan dia beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah memegang tali yang sangat kuat. Ya, yang tidak ada putusnya. Baik, perhatikan baik-baik. Dua hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam. Yang pertama apa? Mengkufuri taghut. Mengkufuri taghut apa namanya di sini? Tasfiyah atau tarbiyah? Tasfiyah, dibersihkan. Ya, wa yu'min billah. Dia beriman kepada Allah, apa namanya? Ditarbiyah. Jadi bukan hanya saja bentuk iman kepada Allah, ya, semata, tetapi bentuk iman kepada Allah adalah mengingkari sebagai bentuk, mengingkari segala-segala bentuk daripada penyembahan kepada selain Allah. Wa fi tasyri' la yatarabbal mar'a alai saliman hatta yatakhallas minal bid'ah. Begitu juga dalam syariat, seseorang itu tidak akan selamat. Ya, berpegang teguh di atas sunnah, diajarkan sunnah, diajarkan baik-baik kalau dia tidak selamat dari kebidahan. Oleh karena itu Nabi kita walidzalika kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khutbatin jumu'ah ya biluzhuddin wassahih ya mutamatil fil kitab wasunnah wa yuhadzir biman yaghshu wa yuqaddiru safa'a wal bidah. Oleh karena itu Rasulullah dari hampir setiap khutbah Jumat beliau memerintahkan manusia untuk melazimkan di atas agama yang sahih, yang itu diambil dari kitab as-sunnah, dan mengingatkan mereka dari apa yang merusak daripada kesucian agama tersebut, yaitu kebid'ahan. diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khatama ihtamarat aina wa ala sautahu wa ishtadda ghadabuh ka'annahu mundhirun jaysh yaqul sabahakum wa masakum. Tapi yaqul ba'atha ana ba'athu ana wa sa'ahataini wa yuqarinu bainal isba'in as-sabab wal wusta yaqul amma ba'du fa inna khairal hadith kitabullah wa khairal hadith hadith Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatin wa tikraruhu li hadzal jumlah dala ala ta'siluha wa syaddil inayah ilaiha. Diriwayatkan dari Muslim dari Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah merah mata beliau dan tinggi suara beliau dan nampak beliau marah, sangat marah, seakan-akan beliau sedang mengingatkan para tentara di medan perang. Kemudian beliau berkata sabbahukum wa masakum, ya itu ucapan selamat. Kemudian Rasulullah mengatakan sesungguhnya aku diutus dengan hari kiamat, itu waktu yang sangat dekat. Beliau khairinkan di antara dua jari beliau. Kemudian beliau berkata amma ba'du, sebaik-baik hadis adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad, dan sejelek-jelek perkara adalah kebid'ahan, dan setiap bid'ah itu adalah menyesatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengulangi jumlah ini berkali-kali dalam khutbah Jumat, menunjukkan ini merupakan ta'sil, didikan yang dididik oleh Rasulullah dan besarnya kepedulian beliau tentang perkara bid'ah ini. Wa khulasa hadhil qa'idah, saya menjelaskan lagi. Dan kesimpulan daripada kaidah ini, ana tu di tasfiyatul Islam min kulli dakhilin wa tarbiyatun nas ala hadzal Islam al asil, ay tasfiyatut tauhid min asyirki wa sunnah min al bidah wal fiqhi min al ara' al haditha al marjuha wal akhlaq min sulukil umam al halika wal al maqbuha wal hadith an nabiy as sahiha min ahadith al maqduba al mafduha wa hakada. Kesimpulan daripada kaidah ini kata beliau, bukanlah dimaksudkan dengan tasfiyah Islam yang mingkuli dakhilin, yaitu dijadikan Islam apa yang masuk dalam Islam itu. Udah, pokok Islam, oh ya udah Islam. Label Islam, ayo sudah label Islam. Pokoknya semua, apa yang masuk udah semua Islam. Tidak. Tetapi wa tarbiyatun nas ala hadzal Islam, tetapi dididik manusia di atas Islam al-asil, yang asal. Taib, ay tasfiyatul tauhid min asyirki. Mereka dididik di atas tauhid dengan dihilangkan kesyirikan. Dididik di atas tisu, benar ya? Taib, wasunatu minal bid'ah, yaitu dididik mereka di atas sunnah dengan menjauhi kebid'ahan. Ya, dididik mereka di atas fikih dengan dijauhi pemikiran-pemikiran yang baru dalam agama. Dididik mereka di atas akhlak yang baik, ya, daripada jalan yang umam-umam yang telah hancur dari orang Yahud dan orang-orang Nasara. Dan dididik mereka di atas hadis-hadis nabawi yang sahihah. Di atas hadis-hadis yang dusta yang dibuat-buat oleh manusia wahakan. Demikianlah bentuk daripada tarbiyah yang perlu untuk kita didik diri kita dan umat Islam di atasnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya mungkin sampai di sini kajian kita di sore hari ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas materi hari ini. Kita sudah masuk dalam poin yang terakhir di pembahasan kitab ini. Silakan bagi Iwan yang ingin bertanya bisa menyampaikan di kolom chat maupun komentar di Facebook. Sudah ada pertanyaan masuk Ustaz? Mungkin agak menyimpang dari hasil dari pokok pembahasan. Izin bertanya, bagaimana hukum gadai sawah kebun yang sawah kebun tersebut dikelola sehingga ada yang dihasilkan? Baik, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu qardin yajri fi manfaq wa riba. Setiap pinjaman yang itu ada kembali manfaat kepada si peminjam, maka itu riba. Misalnya seseorang dia memberikan kebun kepada seseorang yang lainnya sebagai jaminan. Ya, nah kemudian kebun tersebut dia manfaatkan, dia gunakan, dia ambil hasil. Dan akhirnya ini adalah mengambil manfaat dari pinjaman tersebut. Maka apa solusinya? Kita ketahui bahwasannya kebun, sawah atau semisalnya, ketika tidak diolah, maka dia akan merusak daripada tanah itu sendiri. Sebagaimana kalau seandainya seseorang menggadai seekor kambing, saya misalnya pinjam uang 1 juta, kemudian saya gadaikan kambing saya. Nah, si peminjam uang tadi, dia bisa mengambil manfaat daripada kambing tadi, dari susunya. Kenapa? Karena dia memberikan makan. Karena kambing ini kalau tidak diberikan, dia akan mati. Sehingga mukobalah dia memberikan makan, dia maka bisa minum air susunya. Nah, ini tidak bisa dikias kepada mobil, tidak bisa dikias kepada rumah. Karena mobil dan rumah, kalau dia seandainya tidak dimanfaatkan, dia tidak akan merusak. Baik, dia gadai rumah, rumah ditinggal, enggak boleh, itu riba. Nah, apa saja yang mereka sama kedudukannya seperti kambing tadi, akan ada kerusakan yang nyata pada hewan, pada kebun atau sawah, maka dibuat akad yang baru, akad yang kedua. Akad yang pertama sudah selesai, pinjam meminjam, dia gadaikan itu sawahnya, ya sekian lama misalnya, dengan uang sekian. Kemudian dia buat akad yang baru. Ya sudah, ini sekarang kita buat akad yang baru, bagaimana sawahnya ini. Nah, bagaimana kesepakatan di antara mereka berdua, maka insya Allah itu tidak ada masalah, karena dia sudah lepas daripada, pertama dia sudah lepas dari akad pinjam-meminjam tadi, yang kedua dikhawatirkan akan merusak daripada sawah tadi, sebagaimana kasus kambing yang digadaikan, dia boleh minum susunya. Taib, Allah alamsa. Baik, silakan kalau ini ada memberikan pertanyaan lagi. Pertanyaan dari saya, Ustaz. Saat ini kita sebutkan kalau menyebutkan orang-orang harokiah, hizbiyah itu dengan orang-orang tarbiyah, Ustaz. Apakah penyebutan ini istilahnya ada sejarahnya, atau apakah kalau dikaitkan dengan pembahasan kitab ini mereka hanya fokus kepada tarbiyah saja tapi tidak mengikat kepada tasfiyah juga, Ustaz? Wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu sejarahnya kenapa mereka dinamakan tarbiyah, dan mungkin setiap daerah, setiap tempat itu kan berbeda-beda penamaannya. Tetapi kalau seandainya dikatakan tasfiyah, ada tasfiyah di kalangan mereka, ya bentuk tasfiyahnya adalah menjauhkan manusia dari sunnah, menjauhkan manusia dari salafiyin, sehingga mulut mereka masih kelihatan manis ketika berhadapan dengan syiah, berhadapan dengan jahmiyah, atau yang semisal dengannya, tapi mulut mereka tidak bisa manis ketika berhadapan dengan ahlu sunnah, ya berhadapan dengan as-salafiyin, dan itulah yang kita lihat dari kondisi dan keadaannya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terkait tentang itu, Ustaz. Saat ini mungkin ada rekan-rekan yang masih istilahnya memberikan prasangka baik kepada kelompok-kelompok yang kita sebut dengan tarbiyah itu, Ustaz. Dengan karena mereka juga memperjuangkan Islam. Apakah dalam artian inti dari ajaran atau keyakinan kelompok mereka adalah mereka sangat memusuhi dakwah salafiyah, Ustaz, sehingga kita benar-benar harus istilah berlepas diri dan menjauh dari kelompok tersebut? Yang pertama perlu kita ketahui, kalau seandainya mereka kelompok Islamiyah, dalam arti kata tidak ada hal-hal yang mengeluarkan mereka dari Islam, ya masih ada baqayatul Islam pada diri mereka, tetapi dengan kebidaan yang mereka lakukan itu tentunya tidaklah mengeluarkan mereka dari Islam, maka di situ masih ada loyalitas kita sebagai saudara kita dari kalangan muslimin. Ya tidak kemudian kita berlepas diri secara totalitas, ada hak dan kewajiban kita dengan mereka. Ini satu hal yang perlu kita pahami dari manhaj yang adil, manhaj yang insaf, bukan sebagaimana manhaj al-hadadiyah yang mereka yang memiliki sikap yang hulu dan keras kepada ahlul bidah, bukan pada tempatnya. Kemudian yang kedua, kita harus pahami apa bentuk daripada tarbiyah yang mereka didik muslimin dengannya. Karena tarbiyah itu di atas tauhid, tarbiyah itu di atas sunnah. Demikian dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah. Ya ayyuhal muddatthir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Ini tarbiyah yang dididik oleh Rasulullah untuk menanamkan ketauhidan di atas mereka. Ya, dan itu berlangsung sampai Rasulullah SAW wafat, dididik di atas tauhid, ya, dan kemudian dibersihkan daripada noda-noda kesyirikan. Nah, sekarang kita melihat contoh saja jamaah tabligh, mereka memberikan tarbiyah, betul tarbiyah. Tarbiyahnya hanya mengajak orang untuk sholat. Bagus, kita tidak mengingkari mengajak orang untuk sholat. Ya, ini sesuatu yang kita senang orang mengajak untuk sholat. Tetapi jamaah tabligh tentunya mereka tidak hanya mengajak manusia untuk sholat, tetapi mereka mengajak manusia kepada kelompok mereka dengan cara mengajak sholat. Itu jadi masalah. Maka ketika manusia mereka sudah terjun kepada jamaah tabligh, mulailah mereka masuk dengan pemikiran-pemikiran jamaah tabligh. Ya, seperti hal yang simpel saja. Ya, kebidahan itu merusak daripada fitrahnya seseorang. Saya mungkin pernah diskusi di majelis kita ini. Ya, kalau kita tanya sama nenek-nenek muslimah yang jualan di pasar atau mengumpulkan uang 5.000, 5.000, 10.000. Kalau kita tanya, "Nek, nenek kalau punya uang ingin mau ke mana, nenek?" Mana kira-kira dijawab? Hah? Dia ingin lihat Ka'bah. Dia ingin lihat tanah suci. Dia ingin lihat ya kiblatnya muslimin. Masih punya fitrah. Tapi kalau orang yang sudah terkotori dengan bid'ah dan ya, tidak sedikit dari orang-orang jamaah tabligh pergi ke India tuh berkali-kali, berulang-ulang pergi ke India. Sementara ke Mekah, ke Madinah yang itu merupakan kewajiban haji dan umrah, itu sangat jarang. Bukan kita katakan mereka nggak ada pergi haji, saya nggak mengatakan demikian. Cuman kalau ditanya cita-citanya, India cita-citanya. Ngapain ente ke India? India ini negeri kafir. Ya memang betul, di sana ada muslimin. Tetapi negeri India negeri kafir. Karena kesyirikan, kekufuran itu lebih nyata di sana dibandingkan daripada syiar-syiar Islam. Dan Islam itu pun kebanyakan di sana ya sudah, jamaah tabligh. Sufi ya, dan semisalnya. Ini pulang dari India, yang misalnya sholatnya bersedekah seperti ini, pulang dari India sudah, takbir juga gak ada lagi, takbiratul ihram gak ada lagi, kemudian tangan yang di bawah tentara pusat, kepalanya yang merah yang seperti ini, sholat. Kenapa? Karena ya itulah terbiahnya, terbiah yang salah. Tidak ada punya pegangan. Ketika nanti pembahasan tauhid, ya tauhidnya tauhid rububiyah. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Allah menciptakan, makhluk tidak menciptakan. Tidak perkara yang disentuh dalam tauhid uluhiyah. Nah begitu juga terbiah-terbiah yang lainnya. Apa isi terbiahnya? Kita ingin berbicara terbiah, terbiah alanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik manusia di atas tauhid kepada Allah. Mengenal Allah dengan ilmu, beribadah kepada Allah dengan ilmu. Di situ tarbiyah yang diinginkan, bukan hanya sekedar penamaan tarbiyah. Ya, dan tarbiyah-tarbiyah yang dilakukan kalau memang dia arahnya ke partai, tujuannya nanti akan lebih semangat di masa pemilu. Bagaimana tarbiyah bentuk tarbiyahnya? Ya, ini pemimpin enggak benar, ini pemimpin enggak becus. Kita harus membuat ya lebih banyak kedudukan kita di parlemen, nanti kita begini, begini dan begini. Ketika dia sudah duduk di parlemen, yang tadinya pakai ayat Quran, yang tadinya pakai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan Islam, nanti kita tidak aneh melihat partai yang mengusung atas nama Islam tadi, ya dia bersatu padu di dalam kota yang lainnya misalnya. Dengan partai-partai yang tadinya dia benci, wah ini partai ini bahaya nih, ini partai pengusung komunis nih, ini partai ini dan lain sebagainya. Eh tiba-tiba kita lihat sudah sama dia, udah bareng berjalan sama memilih gubernur A, gubernur B. Terbiah apa yang kamu inginkan? Tasfiah apa yang telah kau lakukan? Ini semuanya lah seperti yang disebutkan dari hadis kita tadi, syaitan itu akan mendatangi manusia. Nasallallahu salamat wal afiyah. Nah, wallahu alam bissawab. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita mungkin tutup dari pertemuan kali ini dengan pertanyaan tadi, Ustaz. Jazakallahu khairan atas materinya. Insya Allah kita ketemu di hari Ahad nanti. Di jadwal seperti biasa, meneruskan bab terakhir ini. Kita tutup, Ustaz. Baik, subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Terima kasih.